الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الله والأخوات أعزكم الله segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk hadir bersama di dalam majelis yang insyaallah taala diberkahinya di dalam membahas suatu tema yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, membahas suatu manhaj yang manhaj ini apabila dia disebutkan maka yang terlintas di benak dan yang tergambar di pikiran bahwa dia adalah suatu yayasan atau suatu dakwah hizbiyah atau suatu dakwah ta'assubiyah, dakwah fanatisme, atau suatu dakwah yang diatur oleh orang-orang tertentu. Ad-da'wah as-salafiyah, manhaj as-salaf yang umat Islam ini dalam kondisi yang sangat menjinjikan, kondisi yang sangat menjinjikan, tak kalah noda-noda dan virus-virus hinggap di umat ini, maka pemahaman yang dulunya murni disampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad tahun yang lalu terkaburkan di depan umat. Maka tatkala disebutkan suatu manhaj salaf atau manhaj salafiyah, maka langsung terlintas di benaknya dia adalah suatu golongan atau partai atau kelompok sama dengan kelompok-kelompok yang lain, seperti jamaah at-tabligh, ikhwanul muslimin, asy-syiah, ya hizbut tahrir dan lain-lain. Maka dipandang sangat penting sekali pada silsilah yang pertama ini kita membahas dan memperkenalkan apa sebenarnya manhaj salaf. Ya. Jadi tema cuma berkisar tentang ini. Apa sebenarnya manhaj salaf? Ya. Maka dengan tema ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Ada beberapa pasal yang kita akan sebutkan tentang hal ini. Hal yang pertama tentang definisi as-salaf. Definisi as-salaf was-salafiyah. Hal yang kedua, adillah, dalil-dalil dari Al-Quran was-sunnah tentang wajibnya mengikuti manhaj as-salaf. Kemudian hal yang ketiga, membantah satu syubhat, satu pengaburan yang telah menjadikan umat ini dikabur bahwasanya tidak boleh kita bernisbah kepada kata as-salaf yang mengatakan diri kita salafi atau ini ikhwani atau ini tablighi ya atau ini syi'i dan lain-lainnya, karena ini bisa memecah belah umat. Ya. Ini hal yang ketiga. Kemudian hal yang keempat, al-usul al-asasiyah fi da'wati as-salafiyah. Pokok-pokok yang asasi di dalam dakwah as-salafiyah. Dan insyaallah taala pada silsilah yang kedua, dan kita akan membuka lebih jelas lagi karakteristik manhaj as-salaf dari firqah-firqah yang lain. Supaya beda ya di depan kita dan tergambar betul di depan mata kita bagaimana manhaj as-salaf. Dan bagaimana jemaah-jemaah yang menyelisihinya? Kesilisihan apa yang dia selisihi di dalamnya dari Al-Qur'an was sunnah. Dari Al-Qur'an was sunnah. Maka untuk menyingkat waktu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi as-salaf was-salafiyah. Definisi as-salaf was-salafiyah. Adapun as-salaf, kata as-salaf. Jadi as-salaf sin lam fa. Sebagian ikhwan menulis salaf. Sin lam terus alif terus fa. Jadi kata as-salaf dengan tiga huruf secara bahasa artinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Farid di dalam kitabnya Mu'jam Maqayisul Lughah jilid 3 halaman 95. Beliau berkata, as-salaf sin as-sin wal lam wal fa aslun yadullu ala taqaddam ala taqaddum wa sabaq. Min dzalik as-salaf alladziina madaw wal qaum as-salaf al-mutaqaddimun. Katanya as-salaf adalah sesuatu yang menunjukkan tentang hal-hal yang telah terdahulu dan telah lampau. Telah terdahulu dan telah lampau. Maka diistilahkan kalimat as-salaf artinya alladziina madaw, ya. Orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang telah lewat, telah lewat. Ya. Ini as-salaf. Kemudian di dalam penggunaan bahasa Arab juga kadang-kadang digunakan dikatakan al-qaumus silaf. Haulai al-qaumus silaf. Hai, mereka itu adalah kaum salaf. Artinya apa? Haulai al-qaum al-mutaqaddimun. Ya, mereka adalah orang-orang yang telah terdahulu. Telah terdahulu. Ya, ini as-salaf menurut siapa? Imam Ibnu Farid di dalam Mu'jam Maqayisul Lughah. Dan beliau dari ulama abad ke-4 Hijriah. Kemudian ada Al-Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab jilid 9 halaman 159. Beliau mengatakan as-salaf ma taqaddama min aba'ik wa dawi qarabatik alladzina hum fawqaka fis sinni wal fadl. Kata Ibnu Mandur rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lisanul Arab, dan kitab Lisanul Arab ini 30 juz khusus menjelaskan tentang kamus bahasa Arab. Ya. Katanya as-salaf ya. Disebutkan beberapa apa perkataan sebelumnya, kemudian beliau berkata man taqaddama min abaika wa dawi qarabatik ya adalah orang-orang yang telah terdahulu dari bapak-bapak kamu atau keluarga-keluarga kamu. Alladzina hum fawquka fis sinni wal fadl. Yang mereka itu di atas kamu fis sinni wal fadl. Dalam umur atau martabat keutamaan. Ya. Ini salaf dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa. Adapun dari sisi syariat, dari sisi syariah, maka as-salaf ya secara istilah artinya adalah man taqaddama min hadhihi al-ummah. Man taqaddamana min hadhihi al-ummah. Bi khassah al-qurun ath-thalathah al-ula. Kanu wa kanu ala minhaj an-nubuwah alladhi ja'a bihi al-wahy ونزل به وبلغه فما وآه عن ربه نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Katanya as-salaf adalah dahului kita dari umat Islam, orang-orang yang telah mendahului kita dari umat Islam, dan khususnya adalah al-qurun ats-tsalatsah, tiga generasi pertama. Tiga generasi pertama, yaitu dari generasi para sahabat, kemudian murid-muridnya para sahabat, kemudian murid-murid murid-muridnya para sahabat. Jadi istilahnya ashabah wa tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Iya. Jadi as-salaf katanya man taqaddama min hadhihi al-ummah bi khassa al-qurun ats-tsalatsah wa kanu ala minhaj an-nubuwah. Harus diberikan batasan bahwa yang dahulu dari kita, yang telah mendahului kita dari umat ini, itu banyak modelnya, ya, banyak variasinya, ya. Ada dari ahlul bidah dan ada dari ahlul ahwa, ya. Karena Abdullah bin Sabah itu keluar juga dari apa, dari zaman as-sahabah, ya. Kemudian muncul al-inhirafat pada zamannya Ibnu Sirin, seorang tabi'i besar, ya. Kemudian penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada zaman tiga generasi. Jadi kita harus mengeluarkan orang-orang yang tidak masuk di dalam. Yaitu maka di sini ya diberikan batasan bahwasanya wa kanu ala minhajin nubuwah, dan mereka di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di atas metode Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, metode beliau, inilah yang beliau diutus dengannya. Yang beliau menyempat apa? Membawakannya dan menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata as-salaf menurut apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Syaqarah di dalam kitabnya La Difa'an 'an Salafiyah La Bal Difa'an 'anha. Ya. Kemudian adapun definisi as-salaf secara istilah menurut Imam Al-Qalshani, dan Al-Qalshani ini beliau mengarang atau mensyarah kitab Imam Syafi'i, yaitu kitab Ar-Risalah yang terkenal di dalam bab usulul fikih, dan di dalam bab kadang-kadang juga dipakai di dalam masalah al-mustalah dan lain-lain. Beliau di dalam kitabnya ini Tahrirul Maqalah min Syarh Ar-Risalah, ya, beliau mengatakan, katanya as-salafus salih huwa as-sadrul awwal ar-rasikhuna fil 'ilm al-muhtadun bihadyi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam الحافظون لسنته اختارهم الله لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه. Katanya as-salafu salih mereka adalah as-sadr al-awwal, ya. Mereka adalah generasi yang pertama. Generasi yang pertama. Ar-rasikhun fil 'ilm, yang betul-betul mapan di atas ilmu. Al-muhtadun bi hadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-hafizuna li sunnati, yang mereka betul-betul menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi, Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terpilih sebagaimana yang kita akan jelaskan di dalam dalil-dalil. Ya. Kemudian katanya wantakhabahum liiqamati dinihi, dan mereka juga dipilih untuk mendirikan agama, agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Ya. Jadi secara garis besar kita katakan bahwa as-salaf, ya, sebagai kesimpulan, secara istilah adalah orang-orang yang telah mendahului kita dari umat Islam, ya, dari para sahabat, wat tabi'un, wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Itulah as-salaf. Jadi as-salaf dari para sahabat, kemudian murid-muridnya sahabat, kemudian murid-muridnya sahabat, ya. Kemudian orang-orang yang mengikuti tiga generasi ini dengan baik. Inilah yang dikatakan as-salaf, ya. Dan adapun Imam Al-Bajuri, ya, membatasi. Katanya bahwasanya as-salaf mereka itu orang-orang sebelum abad kelima, di bawah abad kelima. Jadi pas lewat dari 500 tahun itu bukan masuk lagi ke definisi as-salaf, tetapi as-salaf orang-orang di bawahnya. Ya. Jadi dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke abad atau ke tahun 500 Hijriah. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Syekhul Bajuri Al-Jauhar halaman 82. Ya. Kemudian itu tadi definisi as-salaf. Kemudian kita lihat apakah penggunaan as-salaf ini hanya datang dari kita, ya. Apakah cuma kita sekarang yang buat-buat kata salaf karena mereka orang yang telah lampau dan kemudian didapatkan di dalam kamus bahasa Arab ada kata salaf, kemudian dinisbahkan, oh, bahwasanya kamu yang buat-buat. Makanya kita harus bawakan argumen yang menunjukkan bahwa istilah ini bukan dari kita, tetapi dia adalah istilah yang telah dahulu digunakan oleh para ulama. Telah digunakan oleh para ulama. Saya akan bawakan di sini beberapa penggunaan para ulama dari kalimat salaf ini, dari beberapa kitab, ya. Dan saya akan sebutkan ulama ini meninggal di tahun berapa supaya kita tahu dia di ulama abad keberapa. Yang pertama, Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat as-salafi di berbagai kitabnya, bukan cuma satu kitab, berbagai kitabnya. Saya akan berikan contoh di sini beberapa kitab. Contoh yang pertama, beliau berkata di dalam sahihnya, di dalam sahih Al-Bukhari jilid 9 halaman 462 bersama cetakan Fathul Bari, cetakan Ar-Royah. Di situ Imam Al-Bukhari memberikan bab di dalam sebuah hadis. Kata beliau, bab ma kana as-salaf yadkhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'ami wal lahm wa ghayr. Katanya bab tentang bagaimana para salaf, ya. Dikatakan bab tentang bagaimana para salaf menyiapkan, ya, di rumah-rumah mereka dan di perjalanan-perjalanan mereka dari makanan-makanan atau daging-daging dan lain-lainnya untuk bekal. Ya. Jadi sini yang kita ambil sebagai pendalilan, beliau berkata bab makan as-salaf, bab bagaimana keadaan as-salaf. Ya. Jadi di sini Imam Al-Bukhari menggunakan kalimat as-salaf dan diinginkan di sini dengan kata as-salaf, ya, tentunya adalah para sahabat atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau inginkan. Karena setelah ini, setelah bab ini, beliau membawakan dua hadis, yang dua hadis ini, satu dia bawakan dari Aisyah, ya, dari Aisyah. Aisyah berkata begini, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau di dalam rumahnya beliau menyiapkan apa, beberapa bekal makanan untuk ketika Idul Adha, ya. Jadi yang dijadikan di sini pendalilan katanya bab as-salaf, ya, makan as-salaf, bab bagaimana keadaan as-salaf mereka menyiapkan makanannya, dan dia nukil bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan. Berarti dia mengatakan as-salaf ini kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabat, karena dia membawakan dua asar. Dia membawakan dua asar setelah itu. Ini yang pertama dari Imam Al-Bukhari, ya. Dan saya akan sebutkan di sini beberapa tempat, antum bisa cek sendiri. Cuman untuk halaman-halamannya saya enggak akan sebutkan. Saya akan sebutkan berapa kali disebutkan di dalam kitab ini. Ada di dalam Sahih Bukhari yang kita dapatkan cuma ini, satu tempat. Kemudian beliau di dalam kitab Raf'ul Yadain menyebutkan penggunaan kalimat as-salaf. Menyebutkan penggunaan kalimat as-salaf juga satu kali, ya. Menggunakan kalimat as-salaf satu kali. Ya, kemudian Ya. Kemudian begitu pula beliau menyebutkan di dalam buku beliau Jisraful Yadain. Kemudian Al-Qira'ah Khalfal Imam, dia juga menyebutkan beberapa penggunaan kalimat salaf. Dia pakai bahwasanya para salaf berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Padahal Imamul Bukhari ini beliau dari ulama abad ketiga. Ya. Kemudian Imam Muslim yang di bawah yang lahir 5 tahun sebelum Imamul Bukhari. Atau setelah Imamul Bukhari. Lahir 5 tahun setelah Imamul Bukhari. Ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Beliau juga menyebutkan di dalam Muqaddimah sahihnya jilid 1 halaman 16. Ya. Beliau berkata, atau jilid 1 halaman 30, beliau berkata, ya. Katanya ketiga karena di Muqaddimah sahihnya itu dia berbicara tentang masalah mustalah. Ya. Begitu. Karena di dalam masalah mustalah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya. Apakah yang benar di dalam hadis sahih disyaratkan harus bertemu seorang murid dari gurunya atau cukup mungkin dia bertemu. Ya. Dan Imam Muslim melihat bahwa yang benar adalah mungkin, cukup kita mensyaratkan mungkin bagi dia untuk bertemu. Cukup. Enggak bisa kita syaratkan harus bertemu, kita harus tahu dia bertemu. Dia membantah orang-orang berpendapat seperti ini. Maka beliau berkata, ketika beliau munaqashah, ya, dan mendebat orang itu dan bertanya, dia katakan dalam bentuk pertanyaan, katanya, "Fahal tajid hada syarat alladhi syaratahu an ahadin yalzimu qawlahu wa illa fahlumma dalilan ala ma za'amta fa in ittaa qawla ahadin min al-ulama'i salaf bima za'am min ijhal asy-syarita fi tathbit al-khabar tuliba bih wa lan yajida huwa wa la ghayruhu ila ijadihi sabila." Kata beliau, apabila kamu mendapatkan, ya, pendalilan tentang syarat yang kamu berikan ini, maka berikanlah syarat itu dari para ulama. Dari para ulama salaf, kata dia. Berikan pendalilan itu dari para ulama salaf. Dia gunakan lagi. Berikan pendalilan itu dari para ulama salaf. Dan kata Imam Muslim, dan kamu tidak akan mendapatkan dalil itu, dan kamu tidak akan mampu untuk menuju dalam menghasilkan dalil itu. Karena tidak ada dari para salaf yang berkata dengan pendapat itu, kata Imam Muslim. Jadi sini Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari ulama abad ketiga juga menggunakan kalimat salaf. Dan lebih jelas lagi, beliau menyebutkan di sini di dalam jilid 1 halaman 32, ya. Beliau mengatakan, "Wa ma alimna ahadan min a'immatis salaf mimman yasta'mil al-akhbar wa yatafaqqad sihhat al-asanid wa saqamaha mithl Ayyub al-Sikhtiyani wa Ibn Aun wa Malik ibn Anas wa Syu'bah ibn al-Hajjaj wa Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman ibn Mahdi wa man ba'dahum min ahli al-hadith." Kata beliau, dan kami tidak mengetahui satu orang pun dari para salaf, kata dia. Kami tidak mengetahui satu orang pun dari para salaf yang menggunakan, dari para imam salaf yang menggunakan atau yang memakai hadis-hadis dan yang meneliti sahihnya hadis dan lemahnya hadis itu. Ya, dia kasih contoh ulama salaf itu siapa? Misal Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub As-Sikhtiyani ulama abad kedua dari tabi'i. Kemudian Ibnu Aun juga ulama kedua, abad kedua, tabi'i. Kemudian Malik bin Anas juga abad kedua. Ya, kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj. Syu'bah bin Al-Hajjaj pertemuan antara abad pertama dan abad kedua. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi wa man ba'dahu. Itu semua ulama abad kedua disebutkan oleh beliau. Dari ulama salaf yaitu tabi'i tadi. Ini dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Dan beliau di dalam Kitabut Tamyiz, ya, beliau mempunyai kitab lain, Kitabut Tamyiz. Yang Kitabut Tamyiz ini cuma beberapa lembar. Dan di situ beliau menukil kalimat salaf dua kali. Dia menggunakan kalimat salaf dua kali. Ya. Ini Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Kita lihat kepada ulama yang lain. Yang lainnya Imam At-Tabari ini di bawahnya Imam Al-Bukhari sedikit. Dia lahir, datang setelah Imam Al-Bukhari. Jadi ulama abad ketiga hampir ke abad keempat. Imam At-Tabari. Di dalam tafsir beliau, ya, di dalam tafsir beliau 30 juz, ya, dari sebanyak 30 juz, beliau menyebutkan kalimat salaf 21 kali. Katanya dan berbeda pendapat para salaf tentang masalah ini. Semua dia kasih. Kalau ada perbedaan pendapat dia kata, para ulama, para salaf berbeda pendapat. Dia sebutkan nama-namanya as-salaf yang berpendapat dengan pendapat ini. Yang berpendapat dengan pendapat ini. Ya ini Imam At-Tawarih berapa? 21 kali. Kemudian Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Dan Imam Al-Qurtubi ini abad ke-7 atau abad ke-8. Abad ke-7 dan abad ke-8. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam tafsirnya 110 kali. 110 kali. Kemudian Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir juga di dalam tafsirnya. Dalam tafsir beliau 4 jilid. Ya. Beliau menyebutkan kalimat salaf 284 kali. 284 kali. Kemudian Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi meninggal tahun 458. Ya, ulama ke atau keempat. Beliau menyebutkan di dalam sunannya 4 kali penyebutan as-salaf. Jadi yang inginkan penyebutan as-salaf di sini bukan kalimat salaf sembarang ya, kalimat salaf yang menunjukkan apa? Definisi yang kita berikan tadi. Definisi yang kita berikan tadi. Kemudian Imamul Hakim, ya. Imamul Hakim atau Imamul Baihaqi dulu belum selesai. Beliau juga di dalam kitab beliau Isbatu Adabil Qabr, ya. Beliau berkata di sini, ya, memberikan bab khusus di dalam kitab beliau Isbat Adabil Qabr, ya. Apa penetapan tentang adanya adab kubur, ya. Adab kubur yang diingkari oleh Hizbut Tahrir. Katanya penetapan tentang adanya adab kubur. Satu jilid besar itu kita. Dia kasih bab di situ. Katanya wasa'adkur, kata beliau, ya, katanya bab ma hadarani min apa isbatu adabil qabr wa dakar wa dikir salam, ya, min ma hadarani min aqawil salaf radiyallahu anhum fi isbati adabil qabr, ya. Katanya bab apa-apa yang hadir pada, ya, apa-apa yang ada padaku sekarang tentang perkataan-perkataan as-salaf. Tentang perkataan-perkataan as-salaf tentang adanya adabul qabr. Jadi sebutkan, setelah itu dia bawakan semua perkataan as-salaf yang diketahui oleh beliau. Ya, dia bawa tentunya pakai isnad, pakai bersambung. Ya. Kemudian Imamul Baihaqi di dalam kitabnya juga Syu'ubul Iman, ya. Kitab Syu'ubul Iman ini dicetak dalam 10 jilid. Dalam 10 jilid. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalamnya 38 kali. 38 kali. Iya. Kemudian Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Di dalam Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini dicetak dalam 5 jilid bersama Fihri, ya, bersama daftar isi. Di dalam Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya jilid 1 halaman 620 beliau memberikan bab. Katanya bab as-salaf radhiyallahu taala anhum kana yajtami' indahum, ya. Apa bukan bab ya? Katanya fa inna as-salaf radhiyallahu taala anhum kana yajtami' indahum al-asanid limatn wahid kama yajtami' indana al-an. Setelah Imam Al-Hakim membawakan beberapa hadis, membawakan satu hadis dengan beberapa sanad, dengan beberapa sanad, beliau ingin menunjukkan suatu kaidah yang tersebar di kalangan para as-salaf. Kata dia, sesungguhnya para as-salaf, ya, lihat penggunanya, katanya sesungguhnya para as-salaf, ya, mereka mengumpulkan, ya, di dalam satu hadis itu banyak sanad. Banyak sanad. Misalnya satu hadis dia mempunyai 10 sanad ke situ, 10 jalan. Katanya itu para salaf melakukannya dan demikian pula kami lakukan sekarang dalam rangka mencontohi mereka. Kemudian Imam Malik, Imam Malik yang lebih dahulu dari ini. Imam Malik yang meninggal tahun 179 Hijriah. Di abad kedua Imam Malik. Beliau berkata di dalam kitabnya Al-Muwatta jilid 1 halaman 311. Beliau berkata katanya atau beliau memberikan fatwa tentang puasa, ya, puasa sunnah setelah setelah Idul Fitr, setelah Idul Fitr. Beliau berkata, ya, ya, annahu lam yara ahadan min ahli al-ilm wal fiqh yasumuha yasumuha wa walam yablughu dhalika an ahad min as-salaf. Bahwasanya Imam Malik, ya, tidak melihat, ya, ada dari orang, ya, katanya ada dari para ulama dan ahli fikih dan para fuqaha yang berpuasa pada hari Idul Fitr. Katanya dia tidak pernah melihat sama sekali. Dan kata Imam Malik, walam yablughni dhalika an as-salaf, ya, dan tidak apa, tidak sampai kepadaku kabar tentang itu dari para as-salaf, dari para as-salaf. Nah, di sini beliau mengatakan tidak sampai kepadaku kabar itu daripada dari para as-salaf. Jadi di sini beliau menggunakan juga kalimat as-salaf bersamaan beliau adalah ulama tabi'in, ya, pada apa, generasi ketiga, generasi ketiga Imam Malik. Ya. Beliau masih menggunakan kalimat as-salaf. Ya. Bahkan lebih dari itu semua. Ya. Sekarang saya sebelum selesai saya bawakan semua perkataan para ulama, kita bawakan dulu dari imamnya umat ini yang menggunakan kalimat as-salaf itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat as-salaf. Ya. Beliau berkata, ya, dalam suatu hadis yang panjang, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Firas, dari Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi, dari Masruq bin Al-Ajda Al-Wadi'i, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, katanya sesungguhnya kami para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul di sisi beliau dan tidak ada seorang pun dari istrinya yang alfa waktu. Semuanya ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu datanglah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang. Ketika datang, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut dia dengan gembira. Marhaban biki ya binti Muhammad. Katanya apa, marhaban bik, ya, marhaban ini kalimat penyambutan, ya, marhaban wahai anakku. Maka didudukkanlah Fatimah ke kanannya, ya, dan Aisyah waktu itu syak apakah di kanannya atau di kirinya didudukkan. Maka tak kala Fatimah duduk, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan dia suatu kalimat. Ketika selesai dibisikkan, tiba-tiba Fatimah menangis dengan tangisan yang betul-betul terseduh. Maka melihat hal itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi ke dia. Setelah dibisikkan, dia tertawa. Tertawa sekali, ya, sangat gembira Fatimah. Maka istri-istri Nabi melihat hal yang seperti itu, semua istrinya kumpul, kemudian datang anaknya, dibisiki anaknya sendiri. Istri-istrinya enggak diberitahukan apa yang dibisikkan itu. Diberikan rahasia. Ya. Maka ketika itu Aisyah tanya, katanya, ya Fatimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan kamu di antara kami. Mengkhususkan kamu di antara kami. Dan dia membisikkan kepada kamu suatu hal yang kami tidak ketahui. Maka saya ingin tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisikkan kepada kamu. Ya. Maka Fatimah berkata, sesungguhnya saya tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, maka Aisyah datang lagi ke Fatimah. Ya. Ini lihat bagaimana semangatnya dia dalam mengetahui ilmu Aisyah. Ya. Bagaimana semangatnya dia dalam mengetahui ini. Enggak dia tanyakan sebulan nanti, lupa sudah enggak. Dia masih penasaran terus dan akan tanya terus. Ya. Begitulah seharusnya orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian dia tanya lagi. Katanya, sekarang saya akan beritahu. Saya akan beritahu karena beliau telah meninggal. Adapun beliau membisikkan kepada saya pada bisikan yang pertama, beliau berkata, ya Fatimah, ya, sesungguhnya Jibril setiap tahun itu membacakan Al-Quran kepada saya satu kali, satu kali. Dan tahun ini dia membacakan kepada saya Al-Quran dua kali. Dan saya tidak melihat perubahan ini kecuali suatu tanda bahwa ajal saya telah dekat. Maka beliau berkata, fattaqillaha fasdiri, Katanya, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri, dan sabarlah kamu. Dan syahidnya, pendalilan kita dari kalimat ini, dengar baik-baik. Katanya, apa? Wa ni'mas salafu ana laki. Wa ni'mas salaf ana laki. Dan sebaik-baik salaf saya bagi kamu. Dan sebaik-baik salaf saya bagi kamu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dirinya as-salaf, menamakan dirinya as-salaf. Ya. Ini penggunaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kemudian dari imam yang lainnya yang menggunakan kata salafnya juga, ya, seperti Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ini dari ulama abad keempat. Ulama abad keempat. Beliau di dalam kitabnya, banyak kitabnya, ya, berbagai macam kitabnya, itu tidak bisa disebutkan berapa kali sudah beliau menyebutkan kalimat as-salaf. Menyebutkan kalimat as-salaf. Karena beliau orang yang paling banyak karangannya di dalam masalah ilmu al-mustalah. Beliau punya tarikh al-Baghdad 14 jilid. Ya. Beliau mempunyai kitab Mu'dih al-Awham wa Tafrid 2 jilid besar. Mempunyai kitab al-Kifayah 1 jilid. Kitab Jami' Adab As-Sami' wa Akhlaq Ar-Rawi 2 jilid besar. Dan beberapa kitab beliau karang. Sangat banyak kitabnya di dalam masalah ini. Penggunaan beliau dari menggunakan kalimat salaf ini terlalu banyak. Kemudian Ibn Abi Afi ini, ya, dari beliau meninggal tahun 287 Hijriah. 287 Hijriah. Beliau di dalam kitabnya Az-Zuhud, di dalam kitab Az-Zuhud, menyebutkan kalimat as-salaf 2 kali. Menyebutkan kalimat as-salaf 2 kali. Di dalam kitab As-Sunnah, ya, As-Sunnah yang ditahqiq oleh Syekh Al-Albani, beliau menyebutkan kalimat salaf 1 kali. Dan beliau ini dari ulama abad ketiga. Ya, kemudian Ibnu Abi Dunya, ya, yang meninggal tahun 281. Ya, beliau di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ham wal-Hazn, beliau memberikan bab. Katanya bab min ma'anil hazn inda salafis salih. Bab dari makna-makna bersedih, ya. Bagaimana sedihnya di sisi apa? Bagaimana bersedih itu menurut pemahaman as-salafus salih, kata dia. Dia berikan bagaimana bersedih menurut as-salafus salih. Ya. Ini beliau saya katakan tadi meninggal tahun 281. Dan demikian pula di kitab beliau Makarimul Akhlaq. Kitab beliau Makarim Al-Akhlaq. Kemudian Al-Imam Al-Lalikai. Al-Imam Al-Lalikai. Yang beliau ini meninggal tahun 418. Imam Al-Lalikai meninggal tahun 418. Di dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang jumlahnya 5 jilid besar dalam 10 juz, beliau menyebutkan kalimah as-salaf 10 kali. Kalimah as-salaf 10 kali. Ya. Dan kemudian Ibnu Abi Umar Al-Adni. Ya, nama beliau Muhammad bin Yahya. Beliau berkata, atau beliau ini meninggal tahun 243. Ya, beliau memberikan judul di sini di dalam Kitabul Iman. Beliau berkata, bab hifdzus salaf ala ada'is salah. Ya. Bab bagaimana semangat, ya, as-salaf di dalam melaksanakan salat. Bagaimana semangat as-salaf di dalam melaksanakan salat. Jadi dia nukil perkataan dari at-tabi dan as-sahabah. Kemudian Ibnu Abdul Bar yang meninggal tahun 463. Ibnu Abdul Bar ini dalam kitabnya At-Tamhid, ya, kitab beliau At-Tamhid ini jumlahnya 32 jilid. Jumlahnya 32 jilid, ya. Saya kena capek saja menghitung jumlahnya, saya tidak hitung di sini. Saya tidak hitung jumlah berapa kali dia sebutkan kalimat salam. Kemudian Wa Mubarakpuri, ya, Mubarakpuri ini ulama mutaakhir dia. Dari meninggal tahun 1353. Ya. Beliau juga menyebutkan di dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadi, Syarah Sunan Tirmidzi, itu kalimat salaf enggak bisa lagi dihitung. Enggak bisa? Gitu. Dan demikian pula Ibnu Al-Qayyim, ya, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, ya. Di dalam kitab beliau Hasyiatus Sunan, Hasyiah As-Sunan Abi Dawud, ya. Dan Ibnu Al-Qayyim ini meninggal pada tahun 751. Dia juga menyebutkan banyak penggunaan kalimat salaf di situ. Dan demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Di dalam Fathul Bari. Ini kitab yang terkenal di kalangan orang-orang Indonesia. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang Al-Hafidz Ibnu Hajar ini meninggal tahun 852. Ya. Beliau menyebutkan kalimat salaf banyak sekali. Ya. Kemudian demikian pula Imam Yaqut di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, ya. Dan beliau ini meninggal tahun 626. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, Imam Adz-Dzahabi di kitabnya Syarah Alamun Nubala, dan Imam Adz-Dzahabi ini meninggal tahun 748. Di dalam kitab beliau Syarah Alamun Nubala, beliau menyebutkan kalimat salaf 44 kali, ya. Dan di dalam kitabnya Tazkiratul Hafaz dia menyebutkan 22 kali. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di dalam kitabnya Tahdhibut Tahdhib menyebutkan 10 kali. Dan Imam Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdhibul Kamal menyebutkan 12 kali. Dan Imam Al-Ukaili, Al-Mizzi ini meninggal tahun 742. Kemudian Imam Al-Ukaili meninggal tahun 322. Ya. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Du'afa yang jumlahnya 4 jilid, beliau menyebutkan 2 kali penyebutan as-salaf, ya. Kemudian Abdullah ibn Ahmad Abu Ahmad, beliau menyebutkan kalimat as-salaf di dalam kitabnya Al-Kamil fi Ad-Du'afa, ya, 8 kali. Dan Ibnu Adi ini meninggal tahun 365. Dan demikian pula Abu Hatim dalam Al-Ilal, ya. Abu Hatim ini guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam kitabnya Al-Ilal 1 kali. Ya. Kemudian Imam Al-Syafi'i dalam Al-Umm. Imam Al-Syafi'i yang meninggal tahun 204. Beliau menyebutkan kalimat salaf di dalam Al-Umm itu banyak sekali. Ya. Kemudian Ibnu Hazm ini juga saya enggak bisa menghitungnya. Ya. Beliau menyebutkan di dalam beberapa kitabnya, di antaranya kitabnya Al-Muhalla yang dicetak dalam 12 jilid. Kemudian Ihkamul Ihkam 2 jilid besar. Kemudian Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani di dalam kitabnya Al-Mahajjah ala Ahli Al-Madinah. Ya. Ala Ahli Al-Madinah. Beliau menyebutkan 8 kali. Dan Al-Syaibani ini, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani ini meninggal tahun 189. Ya, 189. Dan Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, ya, di dalam kitab beliau Ta'zim Qadr As-Salah. Ya, beliau menyebutkan kalimat sunnah atau kalimat salaf 2 kali. Kalimat salaf 2 kali. Ini yang sempat saya catat dari buku-buku para ulama tentang penggunaan kalimat salaf. Tentang penggunaan kalimat salaf. Jadi dari apa yang saya sampaikan di sini, mungkin insyaallah tidak ada lagi yang tersisa di benaknya bahwa kalimat salaf itu adalah penggunaan yang baru. Penggunaan yang baru, ya. Ini kalimat salaf. Kemudian kita pindah kepada penggunaan kalimat as-salafi atau kata as-salafi, ya. Nisbah kepada as-salafi. Ya, pertama As-Salafiyah itu adalah dinisbahkan kepada orang-orang yang berada di atas manhaj salaf. Di atas manhaj salaf. Yakni dia memahami, ya, mengambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menurut apa yang dipahami oleh As-Salaf. Ini namanya As-Salafiyah. Untuk asalnya ini kita undurkan karena akan datang kita akan menyebutkan bagaimana wajibnya kita mengikuti dakwah salafi. Sekarang kita pindah ke penisbahan, ya. Menisbatkan diri dengan kata as-salafi. Ya. Kita memakai as-salafi. Ya, as-salafi di dalam bahasa Arab itu kalau dikatakan misalnya di sini, ya, ujung pandang ini Makassar misalnya, ya. makazzab. Dikatakan fulan makazzari. Pakai ya nisbah. Artinya dia itu orang Makassar. Dia itu orang Makassar. Atau fulan Bugisi, ya. Dia itu orang Bugis, ya. Atau fulan Jawi, ya. Dia itu orang Jawa. Ya. Ya, dari sini penisbahan-penisbahan ini sekarang kita lihat apakah bisa menisbahkan diri kepada kalimat as-salaf. Ya. Jadi as-salaf kita tambah ya di belakangnya. Ya nisbah. Kita katakan salafi, ya. Ai orangnya berpemahaman dengan pemahaman salaf, ya. Pemahaman as-salaf. Sekarang kita lihat apa as-salafi, kalimat as-salafi. Kalimat as-salafi, penisbahan ini bukan, saya katakan lagi, penisbahan bukan dari zaman yang baru lagi. Jadi mungkin aja kita bertanya, berkata tadi itu kan penggunaan salaf saja. Mana dalilnya bisa menggunakan, menisbahkan diri kepada salaf? Sekarang saya akan bawakan dari dua kitab. Dari dua kitab. Kitab khusus yang digarang oleh para ulama dalam bahasa Arab khusus menjelaskan tentang nisbah-nisbah yang ada di muka bumi. Nisbah-nisbah yang ada di muka bumi. Kalau nisbah gini, dia nisbah dari negara ini, letaknya di sini, antara ini, letaknya antara benua ini terletak sini. Disebutkan. Ini dari para ulama. Yang pertama Imam As-Sam'ani. Imam As-Sam'ani. Dalam kitabnya Al-Ansab. Jumlah kitabnya sekitar 14 jilid. Sekitar 14 jilid. Ya. Kitab Al-Ansab. Khusus masalah nisbah-nisbah. Dia sebutkan di situ, di dalam bab, ya, di dalam huruf sin, ya, katanya penisbatan as-salafi, ya. As-salafi bi fathah sin wal lam, ya. Kata beliau as-salafi dengan fathah sin dan lam, karena ada kata as-silafi, as-silafi dengan mengkasrah sin. Kalau dikasrah sinnya itu bukan nisbah kepada madhab kepada madhab as-salaf, tetapi nisbah kepada suatu negeri. Ada negeri namanya silaf, ya. Tetapi ini kata as-salaf, kata dia. Dan dia berikan harakat katanya di fathah sin dengan di fathah sinnya dalam. Maka as-salaf. Beliau mengatakan as-salafi nisbatun ila nihla, ya, yang tersibuna ila salafus salih. Dia kasih gitu. Katanya nisbah kepada suatu agama, ya, yang mereka menisbahkan dirinya kepada as-salafus salih. Ya. Ini maksudnya di sini.